Tulisan hidup bagiku begitu indah, penuh dengan perjuangan, bermimpi, berdoa, dan mencari, menjemput apa yang ditakdirkan, hingga suatu saat ikhtiar ini akan terjawab. Atas kuasamu ya Rob, aku akan bertahan demi menemukanmu bidadariku. Jika memang ku harus mencari, takkan lelah ku mencari. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan waktu bagiku untuk temukan dirinya untukku. Menjemputmu bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video klip Ready Yuda dengan judul Menjemput Bidadari di channel YouTube Musik Positif. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.